الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، التاسع يا القسم بلا هي للمفردة الغائبة المؤنثة، للمفردة الغائبة المؤنثة ضمير هي untuk tunggal satu yang tidak hadir muannats. Nah, jadi nama muannats. Nahu hiya afifatun. Dia adalah wanita yang terhormat, yang menjaga kehormatannya. Nah. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah ta'ala wa hiya tajri bihim. Ya, yang dia melaju bersama mereka. Baik. Al-i'rab hiya 'afifatun 'inda man? Sampai di mana? Tafadhal. Qum. طيب بعده قم يا طيب جنيا واونيا واو استئنافية أبا ما لو استئنافية واو untuk memulai kalimat. Nah, jadi jumlahnya kalimatnya adalah musta'nafah kalimat baru. Baik. طيب والجار مجرور نعم ini tentang perahunya Nabi Nuh ya tajri bihim fi mauj. نعم العاشر هما للمثنى الغائب مطلقا. هما untuk مثنى غائب يا بلا حاضر مطلقا secara mutlak. Apa makna mutlaqan? Yani untuk mudzakkar dan muannats. Mutlaqan artinya apa? Mudzakkar dan muannats. Nahu huma qa'imani. Ini untuk mudzakkar, kedua laki-laki itu sedang berdiri. Wa huma qa'imatani, kedua wanita itu sedang berdiri. Naam. Wa qawlihi ta'ala id huma fil ghar. Tafadhal. في محل رفع المبتدا للعماد حرف نعم هذا حرف عماد نعم لا محل لها من الإعراب. طيب تثنية طيب أيضا لا محل لها طيب هما قائمتان سامع ربنا يا نعم إذ هما في الغار فضل تقديره ها إذ هما مس تقديره مستقران harus disesuaikan نعم إذ هما مستقران في الغار ketika keduanya berada dalam gua نعم الحادية عشرة الحادية عشرة نعم الحادي عشرة طيب هم لجمع الذكور الغائبين untuk جمع الذكور الغائبين نحوهم مجتهدون و قوله تعالى وهم مستكبرون هم مجتهدون يعني الجمع الذكور الغائبين untuk جمع sekumpulan laki-laki yang tidak hadir. Naam. Mim yang menunjukkan itu. Tayyib. Mereka adalah laki-laki mujtahid. Wahum mustakbirun. Mereka adalah orang-orang yang laki-laki yang sombong. Naam. Ya, ini dalam keadaan begitu ya. Wawnya waw hal. Wahum mustakbirun dalam keadaan mereka. Naam menyombongkan diri. Fadlah. هم مجتهدون مجتهدون ثم الحاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا الميم علامة الجمع مجتهدون خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم نعم وهم مستكبرون فضل مستكبرون الواو واو حال مبني على السكون لا محل له من الاعراب هم الهاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا الميم علامة للجمع الذكور مستكبرون خبر مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه الضم وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضم لانه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وجمله مبتدا والخبر في محل نصب حال Naam. Baik. الثاني عشر هن لجمع الإناث الغائبات untuk هن untuk جمع الإناث kumpulan wanita yang غائبات tidak hadir ditunjukkan oleh nunnya ya musaddada nahwu هن مؤدبات mereka adalah wanita yang sopan yang beradab وقوله تعالى هن لباس لكم ya mereka adalah pakaian buat kalian. Nah, ini sisi kalian. Hunna mu'addabat, fadhal. Hunna mu'addabat. Nah, hunna libas lakum. Tafadhal. Tathirhu hunna libasun mustaqirru lakum. Nah, kenapa di i'rab fadhal? Kenapa di i'rab lakum sebagai sifah? Na'at yakni muta'alliq bi mahdhuf na'at sifah. Karena jar majrur ini setelah apa? Nah, nakirah. Nah. Ingat kaidahnya, setelah nakirah jar majrurnya di i'rab sebagai nah, na'at yakni muta'alliq bi mahdhuf na'at. Adapun setelah ma'rifah di i'rab apa? Hal. Sama? Ini muta'alliq bi mahdhufin hal. Tayyib. Fal mubtada'u fi jami'i hadhihi al-amthilati. Mubtada' pada seluruh contoh-contoh ini dhamirun munfasilun. Fi mahalli raf'in 'ala al-ibtida'. Dhamir munfasil fi mahalli raf'in. Yani mabni fi mahalli raf'in pada posisi raf'. Ada ibtida atas posisinya di awal kalam sebagai mubtada. Naam. Unzuru fil hasiyah ba'da al hasiyah bi raqmi tsani tanbihun wa faidatun. Peringatan dan sekaligus faidah. Lihat ya. Hasiyah nomor 2. Dan angka nomor 2 di bawah tanbih wa faidah. Naam. Sudah lihat semua? Ya. Al-mukhtaru yang terpilih an-nadhmira bahwa sesungguhnya dhamir itu fi ana wa furu'ihi dhamir fi ana wa furu'i dhamir pada ana dan furu'nya dan cabang-cabangnya huwa adalah an faqat ya an faqat wal alif zaidatun dan alif zaidah li bayanil harakah dan alif adalah huruf tambahan li bayanil harakah untuk memperjelas harakat nah dalam mengi'rab supaya kita lewati disingkat saja ana dhamirun munfasilun mabni 'ala sukun gitu kan nah fi mahalli jadi sebenarnya kan an jadi semuanya an ya an. An semua ana, apalagi furu'nya apa an? An apa furu'nya ana yakni ana? Ana. Anta. Anti. Antuma. Antum. Antunna. Nah, itu furu'nya ini maksud. Nah, semuanya itu an-nya saja yang dhamir. Nah, berarti pada ana alifnya apa? Di sini jelaskan pada ana alifnya adalah za, zaida li bayanil harakah. Nah, tambahan untuk menampakkan memperjelas harakah. Jadi bisa diharokat menjadi fathah nunnya. Tadinya an diberi alif tambahan menjadilah ah, ana. Ana. Ya. Itu makna li bayanil harakah. Baik, kemudian anta, anti, antuma, antum, antunna, watta. Harfu khitabin adalah huruf khitab, yakni huruf yang menunjukkan lawan bicara gitu, yang diajak bicara. Naam. Walawahiquha, walawahiquha dan huruf-huruf yang menyusul bersamanya. Nah, huruf-huruf yang menyusul bersama ta litabyinil muthanna wa ghairi. Litabyini untuk memberi penjelasan muthanna dan yang lainnya. Nah, kita lihat misalkan anta. Nah, atta harfu khitab. Yani harfun yadullu ala al-mukhatab. Naam, anti yadullu ala al-mukhatabah. Muannats kan? Mukhatabah. Naam. Ini tidak ada lawahiknya, hanya ta. Yang ada lawahiknya dimaksud antuma, antum, dan antunna. Setelah ta pada antuma kan ada lawahik. Lahik yang pertama apa? Mim. Mim, lil, harfun, lil, lil imad. Ya. Kemudian alif, harfun, lit, taf. Yang ia dulu ala taf, tafnia. Nah, pada antum, lawahiknya mim. Mim, harfun, ya dulu ala jam' al-dhukur. Pada antunna nun musyaddadah harfun yadullu ala jam'il inath. Itulah wahid yang dimaksud. Itabiyin muthanna wa ghair. Nah, wa anna alha'a fi huma wa hum wa hunna hiya dhamiru wahdaha. Dan sesungguhnya alha' pada huma, hum dan hunna, dialah yang dhamir sendiri. Dialah sendiri yang dhamir. Dialah sendiri yang dhamir. Nah, ha'nya saja. Walawahiquha dan huruf-huruf yang menyusulnya, ya, yang menyusul yang dimasuk kepadanya, ya, litabyinil hal, untuk menjelaskan keadaan. Naam. Fa'an walha. Jadi apa dari huma? Supaya kita lewati mimnya, harfun ya dulu, harfun lil, lil imad. Naam. Alifnya, harfun ya dulu ala taf, tafniya. Mim pada hum harfun yadullu ala jam' dzukur. Nun musyaddadah harfun yadullu ala jam'i inath. Litabyin al-hal. Naam. Fa'an wal-ha. Fa'an wal-ha udan. Maka jadi an dan al-ha mushtarikani bainal mufradi wa ghairi. Mushtarikani bainal mufradi wa ghairi. Dua-duanya berserikat sama antara mufrad dan yang lainnya. Antara mufrad dan yang lainnya. Jadi dhamir an untuk mufrad, untuk muthanna, untuk jama'. Sama? Ha juga begitu. Al-ha juga begitu untuk mufrad, muthanna, jama'. Sama? Itu mustarikan. Jadi ini dua dhamir, an dan ha. Dhamir ini dhamir yang dipersekutukan. Nah, semua mufrad, muthanna, jamak semuanya menggunakannya. Sama? Tapi yang membedakan bahwa ini untuk mufrad, ini untuk muthanna, jamak. Membedakannya apa? Wallawahiqu. Nah, qarinatun 'alal muradi biha. Wallawahiq huruf-huruf yang menyusul padanya, yang masuk kepadanya setelahnya, itulah qarinah, dalil yang menunjukkan 'alal muradi biha. Bihima, alam roh di bihima. Itulah korina, yakni dalil-dalil yang menunjukkan yang dimaksud dengan keduanya apa. Atas apa yang dimaksud dengan keduanya. Bahwa ini untuk mufrad, mudzakkar, muannats dan seterusnya. Ya. Mufanna, jama', dzukur, inaf. Sebenarnya tidak lewati. Jelas ya? Nah, jadi itu lawahiknya itu yang menunjukkan litabyin al-muthanna wa ghairi tabyin al-hal. Baik. Wa amma huwa wa hiya, adapun huwa dan hiya, fa kulluhuma dhamir. Nah, adapun huwa dan hiya, maka kulluhuma, kedua-duanya memang dhamir. Itu satuan, memang satuan dhamir. Satuan dhamir. Nah. Hadza madhhabul Basriyyin. Ini madhab Basriyyin, ahli Basrah, ahli nahwu dari penduduk Basrah. Wa khalafa al-Kufiyyun fil jami'i, dan al-Kufiyyun ahli nahwu dari penduduk Kufah menyelisihi Basriyyin pada seluruh perkara itu. Daiman al-khilaf baina al-Basriyyin wal Kufiyin, dan biasanya yang lebih kuat madhab Basri. Nah, ini yang dipakai madhab Basri. Baik. Mau lanjut? Hah? Aqsamul khobar. Naam, aqsamul khobar. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, wal khobaru qisman. Khabar terbagi dua, mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahu zaidun qaimun. Nah, ini contoh khabar dalam bentuk mufrad. Zaidun mubtada'nya, qaimun khabarnya, mufrad. Wa ghairu mufradi arba'atu asya'a, dan khabar yang bentuknya tidak mufrad ada empat macam. Al jarru wal majruru wadzarfu. Nah, ini yang disebut dengan apa? Shibhul jumlah. Wal fi'lu ma'a fa'ili, ini keterangan seperti muroja aja antum ya. Nah, pelajaran di buku sebelumnya. Nanti syarahnya kita baca. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il bersama fa'ilnya, wal mubtada'u ma'a khabari, mubtada'u bersama khabarnya. Ini yang disilahkan apa? Jumlah. Nah, jadi khabar itu bisa shibhul jumlah, bisa jumlah. Nah, nahu qawlik, contohnya ucapanmu zaidun fid dari, ini yang jar majrur, wa zaidun indak, ini yang dharf, wa zaidun qama abuhu, ini yang jumlah fi'liyah, fi'il dan bersama fa'ilnya, wa zaidun jariyatuhu dhahibatun zaid. Nah, ini yang jumlah ismiyah mubtada, khabarnya adalah jumlah ismiyah. Nah, mubtada ma khabari. Zaid ada di dalam rumah, Zaid ada di sisimu, Zaid ayahnya telah berdiri, Zaid budak wanitanya pergi. Aqulu yang qasimul khabaru aidan ila qismain, khabar juga terbagi menjadi dua. Al awwalu khabaru khabarun mufradun, khabar yang sifatnya mufrad. Tayyib, wa tsani yang kedua khabarun ghairu mufradin, khabar yang sifatnya bukan mufrad. Wal muradu bil mufradi huna, dan yang maksud dengan mufrad di sini, ma laisa jumlatan wala shabihan bil jumlah. Mufrad di bab ini sekarang pada pembahasan kita maknanya adalah ma laisa jumlah, bukan kalimat, wala shabihan bil jumlah, bukan juga yang serupa dengan kalimat. Nah, ya. Karena istilah mufrad itu digunakan dengan beberapa tafsir. Nah, baik. Di antara penggunaannya kita lewati mufrad bagian dari pembagian dari apa? Mufrad, musanna, jama'. Nah, mufrad di sini bukan itu, bukan pembagian dari musanna, jama', bukan. Nah, tapi ma laisa jumlatan wala syabian bil jumlah. Jadi pada bab khobar, ya, istilah mufrad adalah selain jumlah dan syibul jumlah. Walau kana musanna, meskipun ya khabar yang mufrad itu musanna atau majmu'an atau jama', fa innahu yusamma mufradan fi hadzal bab. Maka sesungguhnya dia disebut dinamakan mufrad pada bab ini, pada bab khabar. Nahu, contoh Zaidun qa'imun. Ya. Ini contoh-contoh khabar yang mufrad. Yani bukan jumlah, bukan syabih bil jumlah. Nah, Zaidun qa'imun. Qa'im di sini mufrad. Wa Zaidani qa'imani, qa'imani di sini musanna. Wa Zaiduna qa'imuna, qa'imuna jama'. Mudzakkar salim. Tamam? Nah. فكل من قائم وقائمان وقائمون خبر مفرد خبر مفرد خبر yang bersifat mufrad لانه ليس جمله ولا شبيه بالجمله, karena dia bukan jumlah bukan pula syabih bil jumlah. Nah, والخبر غير المفرد, khabar yang bukan mufrad nauani, terbagi menjadi dua, jumlatun washibhu jumlah, jumlatun washibhu jumlah. Nah, wal jumlah itu tanqasimu ila qismain, al jumlah terbagi menjadi dua, jumlah itu kalimat ya. Al awwalu, yang pertama, jumlatun ismiyah, ya, kalimat ismiyah. Wa hiya ma tarakkabat min mubtada'in wa khabar, ma tarakkabat min mubtada'in wa khabar, yaitu kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar. Nahu, contoh, jariyatuhu dhahibatun, jariyatuhu dhahibatun. Nah, min qawlika, dari ucapanmu, Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Jariyatuhu dhahibatun ini adalah khabar, ya, yang berupa jumlah, bentuknya jumlah ismiyah. Nah, dari kalimat yang lebih besar, ya, yaitu Zaidun jariyatuhu dhahibah. Nah, Zaid budak wanitanya pergi. Fa Zaidun mubtada'un awal. Nah, mubtada'un awal. Baik. Wa jariyatuhu, jadi dia marfu'iyah. Ahmad rafi'ud dhamma dhahir 'ala akhiri. Wa jariyatuhu mubtada'un tsani. Mubtada' kedua. Artinya khabarnya adalah gabungan jariyatuhu dhahiba, yang merupakan jumlah ismiyah. Berarti jariyatu adalah mubtada, mubtada tsani. Tamam? Wa dhahibatun khabar al mubtada tsani. Kemudian wal mubtada tsani wa khabaru, mubtada yang kedua dan khabarnya, yakni jariyatu dhahibatun, jumlah ismiyah ini, wa huwa jumlah, yang jumlah ismiyah, jariyatu dhahiba. Naam, jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabar al-mubtada al-awwal. Jelas ya? Naam, al-i'rab. Bagaimana? Jariyatu Wa huwa mudhaf, na'am. Mudhafun ilai, na'am. Tahibatun. Khabarul lil mubtada ats-tsani, na'am. Baik. Wal jumlah ismiyah من المبتدا الثاني و وخبره في محل رفع الأول. طيب apa tambahnya school نعم. ومثال من التنزيل الله أحد. أنتم menjelaskan ini rabithahnya maksudnya. طيب. والرابط بينهما الهاء في جارية. نعم. والرابط bainahuma alha'u fi jariyatuhu, yani pengikat antara keduanya. Apa makna rabit bainahuma? Apa makna rabit bainahuma? Ar-rabit artinya pengikat antara keduanya. Keduanya maksudnya antara khobar, ya, dengan jariyatuhu alha di sini. Nah, kan alha ya'udu ala mana? Dhamir alha ya'udu ala Zaid. Nah, antara khabar dan mubtada maksudnya. Penyambungnya, penghubungnya. Nah. Wa mithaluhu min at-tanzili Allahu ahad, contohnya dari at-tanzil dari ayat yang turun dalam Al-Qur'an. Naam, Allahu ahadun. Allahu mubtada tsani ahadun. Khabar limubtada tsani, dan jumlah ini adalah fi mahalli rafin khabar limubtada al-awwal min qawlihi ta'ala rafin Allah ta'ala qul huwallahu ahad. Baik, al-i'rab. الله الله مبتدا ثاني. نعم مرفوع بالابتداء. طيب احد ايوه مرفوع بالمبتدا. نعم atau ya, nah, labas. Nah. Wal jumlatul ismiyah min al mubtada tsani wa ma'a khabari fi mahalli rafin khabar li mubtada al awal. Tayyib. Kemudian huwallahu ahad, jumlah ismiyah yang ini huwallahu ahad, apa posisi i'rabnya? Hah? Apa? Fi mahalli nasbin. apa? Sudah pernah anda sampaikan ya? Hah? Ada yang nyantol? Di malinas bin apa? Makul al-qaul. Isi ucapan kan? Kul. Ucapkan. Apa ucapan isi ucapan itu? Huwallahu ahad. Jadi dia fi mahali nasbin maqul al-qaul. Isi ucapan. Nah. Tapi antum belum sampai ke sana. Di sini enggak di Eropa ya. Tambahan aja nah. Naktafi. تفضلوا جزاكم الله خيرا سبحانه وبحمدك سلام عليكم.